Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam surat Luqman ayat 16, Allah menceritakan tentang Luqman yang menasehati anaknya. Kita simak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Duhai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar biji sawi, dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah, innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui. Ini nasihat penting tentang Al-Latif, Al-Khabir. Allah adalah yang maha lembut, maha halus. Khabir itu Allah yang maha mengetahui dengan teliti. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa tidak ada yang kecil bagi Allah. Semua sekecil apapun pasti diketahui oleh Allah dengan teliti, dan ada balasannya. Mendekat kepada Allah jauh lebih mudah daripada mendekat kepada orang. Mengapa? Karena Allahnya sendiri maha dekat. Hanya karena kita tidak mengenal Dia, jadi terasa jauh. Mengapa? Dekat dengan Allah lebih mudah karena Allah sendiri sangat senang didekati oleh kita. Kita mendekat sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Maka yang paling mudah mendekat itu sebetulnya ke Allah. Dan cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan adalah cinta ke Allah. Gak mungkin Allah gak ngebalas. Oleh karena itulah kita harus tahu bagaimana nih mendekati Allah yang maha dekat ini. Inilah terpenting yang harus kita pahami dan kita lakukan dalam hidup yang cuma sekali sebentar di dunia ini. Jadi jangan meremehkan amal-amal kecil karena pasti dilihat Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun bakal kembali ke kita. Dalam hidup ini tidak ada yang tertukar. Apapun yang kita lakukan balik ke kita, tidak akan meleset. Makanya pikiran kita lebih sederhanakan saja. Dimanapun kita berada, hanya kebaikan yang kita lakukan. Mengapa? Karena itulah yang akan kembali ke kita. Kalau ada tanya, Allah apakah tahu? Tahu segalanya. Ini salah satunya. Surat Al-An'am ayat 59. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan semua kunci-kunci yang gaib ada padanya, ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat, juga di laut dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, yang gugur, yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi kalau ada daun jatuh, kira-kira Allah tahu? Bagaimana Allah tidak tahu? Daun itu ciptaan Allah. Daun itu yang ngurus juga Allah. Jatuhnya dengan izin Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan tidak mengetahui? Dialah Allah yang maha halus dan lagi maha mengetahui dengan teliti. Jadi hadirin dan jamaah pemirsa, ayo, sekecil apapun kebaikan kita lakukan. Seperti duduk begini ya, di depan ada butir nasi yang udah kering separoh. Takdirnya kita melihat ada di depan kita. Itu Allah memberi ladang amal. Kita jalan, lihat keset miring, itu Allah takdirkan ladang amal. Lihat sapu terguling, itu ladang amal. Tidak ada yang kecil. Ada orang, tidak ada orang, bagi kita sama saja. Ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Allah pasti lihat. Orang mau menghargai atau tidak, sama saja. Allah pasti mensyukuri kebaikan hambanya. Pergi ke toilet, tempat wudhu, keran bekas orang nyala terus, matikan. Ini menetes terus kerannya, ada uang, beli keran. Daripada tiap tetes lalu mubazir, itu dicatat oleh Allah. Orang tidak ada yang tahu. Dan boleh jadi itu amalan yang membuat kita jadi lebih mudah hafal Quran, lebih khusyuk dalam sholat. Kan Allah balasannya gak seperti kita. Jadi 10 sampai 700 kali lipat itu tidak hanya dalam bentuk hitungan benda, tapi boleh jadi kesehatan, kekuatan iman, diberikan kawan yang baik, diberikan kecerdasan, kehusuan, mustajab doa. Makanya jangan sia-siakan ladang amal sekecil apapun juga. Ini banyak sampah daun, pungut sambil baca solawat, sambil istighfar. 2000 daun, 2000 solawat. Yang untung pasti kita. Ya, makanya bagi orang yang ingin dekat dengan Allah mah enggak rumit, karena Allah maha teliti. Tidak hanya teliti kepada lahiriah kita, Allah juga teliti kepada pikiran-pikiran kita. Maha teliti. Ini kalau mata melirik, itu Allah udah tahu tuh maksud lirikan mata. Juga Allah maha tahu isi hati kita. Semuanya nyata bagi Allah. Enak ya. Dan balasan dari Allah tuh dahsyat sekali. Kita jangan pusing dengan keinginan-keinginan kitab duniawi ini. Boleh punya, tapi harus jadi pendekat ke Allah. Ya, caranya amalkan kebaikan sekecil apapun. Ada anak yang mau nyebrang, tolong seberangkan. Tidak usah ditanya punya kakak atau tidak. Di sana ada yang mau parkir, ternyata sulit. Kita bantu, stop, silahkan. Kita sedang naik motor, ada yang mau nyebrang, berhenti dulu. Apalagi kalau ada tunanetra, udah pakai tongkatnya diacungkan gini, itu ada merahnya, itu berhentilah kita. Kita tidak tahu apakah mata kita ini lama atau tidak. Tapi tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Kalau tunanetra sudah miringkan tongkatnya begitu kelihatan, itu sudah membutuhkan pertolongan tuh. Apalagi kalau tongkatnya sudah diketuk-ketuk gini, itu udah kelamaan, susah nyebrang. Udah kesempatan, tolong, perlu bonceng-bonceng, antar-antar, sempurnakan. Tidak ada satupun yang kecil amal kalau dilakukan dengan ikhlas, dan tidak ada satupun amal hebat kalau dilakukan tidak dengan ikhlas. Termasuk pemilu ya, itu yang licik-licik tuh adalah orang-orang bodoh. Allah pasti tahu setiap kelicikan, apa sih yang dicari ya. Apa sih hebatnya jadi caleg kalau dengan cara yang batil seperti itu? Tidak ada kebanggaan. Dia jadi anggota dewan hasil kelicikan. Dari awal saja sudah jelek, jadinya juga bisa jadi jelek. Yang dia bela apa kalau dia mengawali dengan ketidakjujuran? Benar? Para anggota dewan yang licik itu, walaupun mungkin tidak semua tertangkap, Allah tahu. Nanti ada balasannya. Kalau tidak segera tobat, memperbaiki diri. Termasuk yang UN, yang nyontek-nyontek. Apa sih bangganya? Lulus sekolah dengan menipu, dengan berbohong. Enggak lah. Bagi kita, tidak ada cerita. Berbuat licik sekecil apapun, karena Allah pasti tahu. Kenapa dong ada orang licik oleh Allah ditakdirkan? Ya, terserah Allah. Tapi yang pasti Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, dia tidak akan dapat keberkahan dalam hidupnya. Nanti pilpres ya, pilihan presiden. Itu presiden tuh hebat tuh menurut dunia. Tapi dalam pandangan Allah gak ada apa-apa. Kecil, betul? Lihat Allahu Akbar, langsung kecil semuanya. Perkara siapa yang Allah takdirkan itu mah terserah Allah. Tapi perkara kita milih orang yang benar, ini amal soleh kita. Ini adik-adik sudah pada balik. Kalau mau milih, perhatikan. Sebaiknya memang pilihlah orang yang beriman, yang tahu Allah, kenal Allah, sehingga dia takut mengemban amanah ini sembarangan. Ya, kalau presidennya masih belum begitu dekat dengan Allah, atau mudah-mudahan wakilnya yang lebih soleh, karena bisa saling mengingatkan. Kalau dua-duanya kurang kenal Allah, lagi mana rakyat 240 juta mau dibawa kemana? Sedangkan dunia ini hanya tempat mampir sebentar. Dan juga harus diperhitungkan bahwa nyawa itu ada waktunya. Jangan-jangan pagi dilantik, pas pulang ke rumah ada yang ngetok, siapa ya ini pakai pakaian putih-putih? Saya malaikat pencabut nyawa. Bisa toh, jadi naik wakilnya. Bisa itu ya. Makanya jangan sembarangan milih. Ternyata yang kita pilih nggak menang, nggak ada masalah, karena bagi kita cuma tiga. Satu, niat yang lurus. Dua, ikhtiar yang sempurna di jalan Allah. Yang ketiga, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Enggak ada licik-licikan ya. Sampaikan kepada siapapun, licik itu tidak akan meleset, tidak akan tertukar, kecuali ketemu dengan dirinya sendiri. Adik-adik harus yakin, kalau kita berbuat maksiat sekecil apapun, itu seperti menyimpan paku, menyimpan pisau, bambu runcing, bayonet di tempat yang pasti kita menginjaknya. Jelas? Jadi siapa yang mencelakakan kita? diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu kita kayak naropaku di tempat yang pasti akan kita injak. Kelicikan dalam bentuk apapun pasti akan kena pada dirinya sendiri. Walaupun tidak ada yang tahu manusia, Allah pasti tahu. Hanya nunggu waktu Allah membukanya. Kalau tidak dibuka di dunia ini, nanti di akhirat pasti dibuka. Enggak mungkin enggak dibuka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur dan berbuat kebaikan sekecil apapun. Karena kita yakin yang kembali ke kita adalah apa yang kita lakukan. Jangan sia-siakan kebaikan sehalus apapun dan lillahi ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Latif, Ya Khabir, duhai Allah yang maha menatap, yang maha menyaksikan apapun yang kami lakukan. Bimbing kami ya Allah agar bisa memahami hikmah dari apapun yang Engkau tampakkan, apapun yang Engkau perdengarkan, sehingga kami bisa bersikap benar seperti yang Engkau sukai, yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jangan biarkan hati kami bebal sehingga tidak bisa melihat ladang amal yang Engkau sediakan, tidak bisa melihat ladang ilmu yang Engkau cahayakan. Ya Allah, jadikan apa yang kami dengar, halal kami dengar, kami lihat, kami rasakan, hanya membuat iman kami semakin tambah, membuat kami semakin yakin padamu, membuat kami semakin bersungguh-sungguh untuk mengabdi padamu. Duhai Allah, cegahlah diri kami dari maksiat sehalus apapun, dari kemusyrikan, kemunafikan, kelicikan. Izinkanlah ya Allah hari-hari yang tersisa ini jadi orang baik, yang benar-benar baik sampai ke lubuk hati. Dan ini hanya bisa dengan pertolonganmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati, kama nawwartal ardha binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin negeri yang bersih dari kemusyrikan, yang tidak menyekutukan Engkau dengan siapapun, yang bersih dari kemunafikan, yang tidak berdusta, yang tidak ingkar janji, yang tidak khianat. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang dapat jadi suri tauladan, adil, amanah. Hanya Engkau yang maha tahu segala yang tersembunyi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.